Terus jangan meminarakan apa? Jangan meminarakan tamu yang suami jadi enggak nyaman, enggak seneng. Kalau tamu laki-laki juga jelas suami enggak seneng. Cuma ini juga enggak terlalu kaku. Maaf, kadang ada petugas dari kelurahan. Di rumah ada istri. Assalamualaikum, salam. Enten apa ngaterakan surat? Buka, monggo. Suun nggih, wajar. Gitu loh. Tapi kalau petugas kelurahan monggo pinarak teng kamar dikunci loh ini. Enggak boleh. Atau pinarak di urang tamu tapi dikunci lawangi, enggak boleh. Khalwat. Monggo njenengan tenggo sekedap. Kebetulan apa? Istri ini tahu petugas kelurahan itu masih swasta dan sering mengantarkan apa wesel kiriman uang dari Malaysia suaminya. Ya kan? Ingin berterima kasih sama tonggo sekedap tahu bahwa itu wong melarat gitu loh pegawainya. Dengan tonggo sekedap di belakang dihitung diambilkan 20 ribu apa ya apa. Tonggo suun ge sekedarnya begitu loh. Yang begitu-begitu suami aja kaku-kaku. Ngawur ae. Gak izin. Duit sewe tata izin barang lah repot. SMS ngebele luweh larang timbang timbang kayak ini. Di sak madya ngoten. Begitu itu terlalu kaku. Begini, enggak boleh orang peruan menarakne tamu. Sampai tamu arep ngeterine surat. Enggak boleh, haram masuk. Enggak boleh haram masuk. Padahal dari zaman Nabi juga para sahabat itu biasa Nabi dengan sahabat bertamu. Bu, teng pundi garwane tasik padus toyo. Ora kok perempuan, "Hei, kamu tamu laki-laki, pergi." Enggak begitu. Di pinarane monggo sambil menunggu suaminya. Begitu suami datang, "Wah, Masya Allah, benar-benar saya terhormat dapat tamu luar biasa. Tamunya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, sapa nyono wong biasa ketamonan." Wong begitu. Saking senenge langsung mandat kurma. Kurma yang rutab itu dipecok, "Monggo." Dan tiga orang itu memang sedang kelaparan. Lahap itu. Mari ngono, melihat Nabi sahabat kelihatan kelaparan, langsung ke belakang lagi, mbek langsung di leh beteti guling monggo. Riwayat Bukhari di Riyadhus Shalihin itu. Ternyata sekedarnya dan enggak menimbulkan fitnah, enggak ada khalwat. Ya kan? Monggo pinarak teng emper, lenggah teng emper. Kan ya enggak khalwat dengan perempuan. Itu begitu itu wajar. Ojo kaku-kaku. Pokok tamu laki-laki blas enggak boleh. Lek tamu laki-laki alam ngeterne duwe akeh piye? Koyo tetep gak oleh. Tapi minarakne tamu laki-laki mlebu omah terus dikunci yo juga tidak oleh. Atau sebelum menerima tamu sudah janjian pakai baju sing menor, ya enggak boleh. Pokok kalau ada kepentingan nafsu tidak boleh. Sewajarnya boleh. Sahabat bertamu kan dalamnya istri Nabi ke istri Aisyah ingin mendapat riwayat hadisnya Kanjeng Nabi. Ya monggo-monggo. Takon apa? Ini loh, apa Nabi pernah ngusap sepatu ini kalau pergi? Kata Aisyah, "Oh, tanya pada Sayyidina Ali, dia yang lebih tahu karena pernah musafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi dia diterima tamu itu seperlunya ke sana. Bukan kok Siti Aisyah, "Enggak boleh. Saya perempuan sama laki-laki enggak begitu." Ngerti nggih? Apa? Sak Matio. Apa sak Matio itu? Sepantasnya, sewajarnya. Nah, itu. Terus tamu perempuan, sampean perempuan menerima tamu perempuan, itu enggak senantiasa baik. Belum tentu boleh. Tamu perempuan, tapi begitu neng jenengan, terus ngomong ngalor gitu, lo ngerasani. Gara-gara wong iku sering neng omah, jani apa podo wedoke. Maksiat mata enggak ada wong podo wedoke. Cuma kesuwen namu lho akhirnya umbah-umbah kak mari masa kosong Otomatis sing lanang ya gak seneng toh. Lek bolak-balik ketamonan wong iku. Nah, jadi yang dimaksud jangan menerima tamu yang suami gak senang. Baik tamu laki-laki dalam tanda petik tadi mencurigakan atau tamu perempuan tapi akhirnya perilaku istri jadi tidak baik. Dil. Nah, ini penjelasan ada di sini. Ini fikih domestik. Apa fikih domestik? Fikih rumah tangga. Sekarang kewajiban suami yang menjadi hak istri. Ini ibu-ibu enggak boleh ngerungok nih. Sing ngerungok nih bapak-bapak tok. Hakul mar'ah ala zawji ayyut imaha idha ta'ima. Hak istri yang menjadi kewajiban suami, hak istri yang menjadi kewajiban suami, satu, suami wajib memberi makan. Namanya memberi nafkah, memberi makan, bukan memberi uang. Aslinya wajib itu sampai dalam bentuk siap dimakan. Caranya terserah. Apa setiap hari sampean belikan tekok masakan Padang monggo siap dimakan. Atau duit, tapi duit itu bukan hanya harganya beras dan lauk. Harganya beras, harganya lauk dan harga memproses. Kos memasaknya ini. Sebulan 25 kilo. Harganya kira-kira 210, 200-an lah. Terus apa? Lauk pauk macam-macam, tegas macam-macam, total jenderal 850. Bukan 850 tok itu. Nah, anak-anakmu yang lain-lain. Plus kira-kira krono sing masak wong wedok. Pantese wong wedok bendino masak biayai piro? Selawewu lah per hari selawewu ping 30. Jadi harga materialnya 750, harga apa? Upah kerjanya lah. Wong zaman memberi mentah, mentah kan ora kena ditotoli. Selawe ping 80 pinten itu saya ke, jadi 1,5 juta pantes gitu loh.